Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama taslimi kathira amma ba'd. Ikhwan fi din azakumullah, alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Masih dalam bab yang ke-39. Bab yang menerangkan tentang wajibnya untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan yang termaktub di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Telah kita bawakan dan kita sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-60. Demikian pula Al-Baqarah ayat ke-11 dan juga Al-A'raf ayat ke-56 dan juga Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Yang kemudian insyaallah taala kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya yang beliau bawakan. Qala rahimahullah wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, ma'ruf Abu Abdurrahman, ya, punya beliau, ya, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhuma, ma'ruf dengan keilmuannya, demikian pula masyhur dengan keutamaan dan ibadahnya, demikian pula dikenal dengan fikihnya dan juga ya, termasuk yang menonjol di beliau semangatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam mengikuti ya teladan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi usia beliau sangat relatif muda ya, di masa Nabi ya, sehingga pada akhir hayat beliau menjadi mufti dan diantara ulama besar dari kalangan para sahabat yang menjadi referensi dan rujukan umat. Dari Abdullah bin Umar ya, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman ya sampai hawa nafsunya atau kecondongannya ya, itu mengikuti terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Ya, jika beriman ya, salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya ya, terhadap apa yang aku bawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, demikian pula Al-Khatib di dalam tarikhnya, Al-Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah, dan juga Ibnu Jauzi dalam Zammul Hawa. Dan para ulama menghukumi riwayat ini sebagai riwayat dhaifah, sebagai hadis yang lemah. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi ya, yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Ya, Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i rahimahullah. Dan para ulama, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, beliau adalah dha'ifun fil hadis warra'sun fis sunnah. Dalam hal hadis, Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i beliau lemah, sehingga riwayat yang beliau sebutkan itu dilemahkan oleh para ulama. Hanya saja ra'sun fis sunnah, beliau adalah di antara ulama al-sunnah yang masyhur, qama di atas manhaj salaf, di atas prinsip-prinsip sunnah, ya, dan kokoh di atas sunnah, dan gencar dan kuat di dalam membantah ahlul bid'ah. Oleh karena itu, meskipun beliau termasuk perawi yang lemah, ya, dari sisi periwayatan, ya, namun beliau senantiasa dipuji dan ya, disanjung, ya, oleh para ulama ahlus sunnah, para muhadditsun, disebabkan karena beliau istiqomah di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan prinsip salaf. Ya. Oleh karena itu, para ulama, ya, mereka melemahkan riwayat ini, ya, dan menjadikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif, hanya saja dari sisi makna sahih. Ya, dari sisi makna sahih. Ya, oleh karena itu, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, tentang riwayat ini, menukilkan, ya, hukum para ulama tentang lemahnya riwayat ini, termasuk Ibnu Rajab rahimahullah Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Namun kata beliau, walakin maknahu sahih. Akan tetapi maknanya sahih. Ya, bahwa seorang itu tidaklah dianggap beriman, ya, kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang sebenarnya sampai hawa nafsunya tunduk dan mengikuti apa yang Rasulullah bawa alaihi salatu wassalam, tunduk terhadap syariat. Ya, sehingga di sini kesimpulannya barakallahu fikum bahwa dari sisi sanad, ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, namun dari sisi makna itu sahih. Ya, berdasarkan kaidah-kaidah syar'i. Ya, bahwa seorang muslim itu tidaklah dianggap beriman dan tidak akan sempurna imannya sampai dia yang menjadikan hawa nafsunya, egonya, emosinya, ya, atau yang lainnya dari, ya, perkara-perkara dunia tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan di sini, ya, yang dimaksudkan dengan hawa, hatta yakuna hawahu tab'a lima jitu bihi hawa, hawa nafsu, apa itu hawa? Makna asalnya dari hawa adalah al-mayl, kecenderungan atau kecenderungan. Ya, ini makna asal dari hawa. Nah, sehingga seorang yang condong kepada hawa nafsunya, ya, maksudnya, ya, dia condong kepada beremosinya, ya, kepada nafsunya, jauh dari hidayah. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa istilah hawa, ya, la yadhkar fi nafs illa ala sabil dam, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la dzukira al-hawa aw ma dzukira al-hawa illa 'ala sabil dam. Tidaklah disebutkan istilah hawa, ya, di dalam syariat kecuali dalam konteks celaan. Ya, kecuali dalam konteks celaan. Ya, seperti dalam surat Al-Jathiyah 23 Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Ini konteksnya celaan, sebutkan Hawa. Ya, demikian pula dalam surat Muhammad ayat 14 Allah berfirman, wattabi'u ahwa'ahum. Ya, mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ya, konteksnya celaan lagi. Ya, oleh karena itu, ya, para ulama, ya, mereka menyebutkan dan ya, menyebutkan istilah sebagai bentuk celaan, ya, kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah, pengekor hawa nafsu, yang maksudnya pengekor kesatan, pengikut kebatilan, ya, dan ya, penyeru kepada kebid'ahan dan pelakunya. Nah, kemudian qala an-Nawawi rahimahullah haditsun sahih. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang termasuk di antara ya ulama yang mensahihkan riwayat ini. Sehingga kata beliau haditsun sahih. Rawainahu fi kitab al-Hujjah bi isnadin sahih. Ya, kami riwayatkan hadis ini dalam kitab al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Namun seperti yang kita sebutkan, kesimpulan ya para muhaddisin tentang riwayat ini sebagai riwayat yang dhaifah, sebagai hadis yang lemah. Ya, sehingga untuk menyandarkan hadis ini, perkataan ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ya tentunya kita menahan diri dan tidak menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya saja seperti yang kita sebutkan, juga ini merupakan kesimpulan para ulama, meskipun sanad yang dhaif, namun dari sisi makna adalah hadis yang bagus, ya. Ini maknahu sahih, maknanya benar. Oleh karena itu, ya, dikarenakan maknanya sahih, maka di dalam riwayat ini, ya, atau secara makna hadis ini, tentunya kita mendapatkan ya, beberapa pelajaran. Yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma jaa'a bihir rasul alaihi salatu wassalam. Itu wajibnya untuk mencintai ya, setiap yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, berupa syariat. Ya, demikian pula cinta untuk mengamalkannya. Ya, cinta untuk mengamalkan. Artinya jangan sampai ya, di antara kita ya, kaum muslimin, auzubillah, ada kebencian. Ya, tidak suka dengan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya. Oleh karena itu yang wajib adalah cinta. Dan di antara konsekuensi cinta adalah semangat. Ya, semangat untuk mengamalkannya. Ya, meskipun terkadang bermalas-malasan, ya, muncul rasa jenuh untuk mengamalkan syariat, beramal di atas sunnah, ya, amalkan amalan yang wajib ataupun yang mustahab, terkadang muncul kejenuhan, itu biasa. Ya, karena kita yang tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan, dan itulah yang menyebabkan kita jenuh, yang menyebabkan kita malas, karena masih adanya dosa-dosa yang kita kerjakan, dan kita masih ya terjatuh dalam sekian banyak kesalahan sehingga hukumannya adalah kemalasan, munculnya dan datangnya kejenuhan pada diri kita ya tidak mengamalkan kebaikan. Ya, namun jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Kita ingat bahwa kalau dibiarkan ini berbahaya. Ini termasuk perangkap dan jerat-jerat syaitan. Ya, yang apabila kita ya turuti, ya na'udzubillah, ya kita akan terseret. Kita akan terseret kepada perkara yang lebih besar lagi. Ya. Na'udzubillah. Kemudian, faedah yang kedua juga di dalam riwayat ini. Ya, wujubu bughdi kulli ma khalafa syari'atar rasul alaihi salatu wassalam. Ya, wajibnya untuk membenci ya, setiap perkara yang menyelisih syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menyelisih syariat Allah azza wajalla. Ya, dan menjauh darinya. Wajib benci semua perkara. Ya, segala hal yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Allah menyatakan halal, kemudian di antara manusia ada menyebutkan haram, atau sebaliknya. Allah menyatakan haram, kemudian ternyata di antara manusia atau sebuah lembaga menyatakan halal misalkan. Ini kebalikan dari hukum Allah dan Rasulnya. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai bentuk imannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk membencinya. Kemudian yang berikutnya juga, di dalam riwayat ini kita mendapatkan faedah intifa'ul iman amman yamidu biqalbih ila mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi zahiran. Ya. Tidak adanya keimanan. Ya, tidak adanya keimanan. Ya, pada orang yang hatinya itu condong. Ya. Pada hatinya condong kepada perkara yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia mengamalkan secara zahir. Meskipun dia mengamalkan secara zahir. Ya. Jadi riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang menyisihi atau hatinya condong ya, kepada apa yang menyisihi hukum Allah dan Rasulnya menunjukkan tidak ada iman. Meskipun dia mengamalkan secara zahir. Yang kemudian kita lanjutkan pada riwayat yang berikutnya. Qala rahimahullah. Qala Syu'bi. Berkata Imam Syu'bi rahimahullah. Imam Syu'bi, beliau adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. Ya. Ada pula yang menyebutkan Amir bin Abdullah bin Syarahil Al-Himyari. Ya. Abu Amr Al-Kufi. Beliau salah seorang tabi'in, bahkan termasuk ulama besarnya. Imam Syu'bi rahimahullah. Ya, beliau yang mengatakan ya, ma katabtu as-sawad 'ala al-bayda. Ya, aku tidak pernah menulis ya sesuatu yang hitam di atas sesuatu yang putih. Ya, menunjukkan hadis atau riwayat yang beliau sampaikan ya kepada murid-murid beliau itu dengan hafalannya. Ya, dengan hafalan. Ya, beliau hafiz thiqah. Oh, yang sangat terpercaya. Dan meratkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kata beliau, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Ya, bahwa suatu ketika terjadi perselisihan. Perselisihan ya, atau pertikaian antara salah seorang dari kalangan munafiqin ya, dan salah seorang dari kalangan Yahudi. Ya, jadi ada seorang munafik dan seorang Yahudi bertikai. Ya. Dan munafikin definisinya adalah ya, orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran. Jadi dia secara zahir menampakkan dia Muslim. Ya, berpenampilan sebagai seorang Muslim, bahkan mengamalkan amalan-amalan Islam, namun ternyata di dalam kalbunya itu menyimpan kebencian, bahkan menyimpan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini an-nifaq, dan ini nifaqul akbar, yang mengeluarkan hatinya dari Islam, sehingga tidaklah bermanfaat, ya, solat yang dipersiapkan, ya, puasa yang dilakukan. Ataupun haji, bahkan umrah sekalipun, bahkan jihad sekalipun. Ya, yang dia kerjakan apabila dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam dan Muslimin, menyimpan kekufuran, mengingkari Al-Quran, tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya dalam hatinya, maka gugur semuanya itu. Ya. Oleh karena itu, ancaman yang berat. Yang menyiapkan terhadap kaum munafiqin, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Ya, bahwa kaum munafiqin itu tempat ya, tinggal mereka adalah di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Dan subhanallah, karena bahayanya ya, penyakit nifaq ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayat-ayat Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah dalam kondisi porsinya lebih banyak daripada pensifatan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang tulen. Ya. Nah, porsinya jauh lebih banyak karena bahayanya. Ya, tambah lagi di dalam hadis Nabi alaihi wasallam. Ya, Nabi sebutkan beberapa ciri dan karakter, demikian pula kebiasaan kaum munafikin. Ya. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, kata Nabi alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Ya, ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ya, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Ya, apabila dia berjanji, dia menyisihi. Dan apabila diberikan amanah, maka dia condong untuk berkhianat. Dia tidak menjalankan amanah. Ini ciri kaum munafik. Ya. Nah, ini bertikai dengan salah seorang dari Yahudi. Yahudi, ya, ada menyebutkan Yahudi ini dari kata hada, yang artinya raja'a, kembali. Inna hudana ilaik. Ya, ada menyebutkan Yahudi itu asalnya dari hada. Hada, yang artinya kembali. Ya, atau ada pula yang mengatakan Yahudi itu nisbah kepada Yahuda. Za, ya, dengan dal yang ada titiknya. Ya. Yang ini bukan nama Arab. Namun setelah itu menjadi nama Arab, istilah Arab, menjadi Yahuda pakai dal tanpa titik. Asal Yahuda. Ya, menjadi Yahuda. Yahuda ini adalah putranya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, sehingga keturunan dari Yahuda ini bin Ya'qub alaihissalam ini dinamakan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. Nah, ini pendapat sebagian para ulama ahli tarikh dan sejarah. Ya. Maka ketika terjadi pertikaian antara ya, seorang munafik dan seorang Yahudi tadi, kalau Yahudi, orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad. Ya, mari kita berhukum ya, kepada Muhammad. Nah, ini perkataan siapa? Yahudi. Ya, mari kita berhukum kepada Muhammad. Ini menjadikan Muhammad sebagai hakim. Maksudnya Muhammad bin Abdullah. Ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan orang Yahudi ketika menyebut Nabi Muhammad itu tidak pernah menyebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tidak ada panggilan kemuliaan, penghormatan. Ya. Ya, mereka langsung sebut nama saja. Ini menunjukkan kelancangan karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Tidak beriman bahwa Muhammad adalah Nabi ataupun Rasul. Sehingga ketika menyebut nama Nabi, ya sebut namanya saja. Atahakamu ila Muhammad. Kenapa orang Yahudi tadi mau berhukum kepada Muhammad, ya Nabi kita Muhammad, arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi tersebut mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah mengambil uang suap. Ya. Tidak pernah mengambil suapan. Ya, di sini sebagai faedah ada tiga bacaan. Ya. Musalatul Ra', ya. Ya, bisa rishwah, bisa rashwah, bisa rushwah. Ya, kalau tiga-tiganya boleh. Ya, ketiganya boleh. Rishwah, rashwah, rushwah. Ya, dengan kasrah ra'nya, dengan fathah ra'nya, atau dengan dhammah. Rishwah, rashwah, rushwah. Yang artinya suap. Ya, jadi ini alasan kenapa Yahudi tersebut mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Karena ternyata Nabi Muhammad dikenal tidak mau mengambil rishwah, uang suap, dana suap. Apa itu suap? Kata para ulama, al-mal al-madfu' litawassuli ila syaih. Itu harta yang diberikan. Ya, untuk ya sampai kepada sesuatu. Sampai kepada sesuatu. Dan sebagai faedah, para ulama menyebutkan bahwa suap ini ya tidaklah haram kecuali apabila seseorang ya melakukan suap untuk bisa sampai kepada sesuatu yang batil atau menolak sebuah hak. Ya, artinya itu bukan hak dia, maka dia pun menyuap seseorang untuk mendapatkan sesuatu itu. Ini namanya suap yang haram. Ya, namun apabila dia memberikan suap untuk sampai kepada hak yang sesungguhnya miliknya atau bisa tercegah dari kebatilan, ya, dari dirinya, maka ini tidak haram. Namun yang berdosa adalah yang mengambilnya. Misalkan kita melakukan proses apalah gitu. Ya, dan itu hak kita untuk bisa mendapatkan itu. Lalu ternyata ya, secara birokrasi atau kepengurusan administrasi dipersulit dan tidak bisa keluar, tidak bisa lancar kecuali dengan memberikan ya, imbalan, uang suap lah. Maka karena itu hak kita, maka terpaksa kita berikan untuk mendapatkan hak kita. Ya, belum mendapatkan hak kita, maka ini kata para ulama, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini tidak haram. Yang haram adalah ketika itu bukan hak kita atau bahkan hak orang lain atau masing-masing punya hak, namun ya, kita berusaha untuk mendapatkannya, merebutnya. Maka ketika kita melakukan suap, ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Adapun pada kasus yang pertama tadi, ketika kita memberikan suap terpaksa untuk mendapatkan hak kita, maka yang berdosa adalah yang mengambilnya, adapun yang memberikannya maka tidak berdosa insyaallah taala. Nah. Masih ada waktu? Oh iya, Sir. Tinggal dikit ya, Ustaz. Dikit lagi. Baik. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Ketika terjadi pertikaian dengan seorang munafik tadi, dia ingin berhukum dengan Nabi Muhammad. Maka adapun orang munafik, dia mengatakan, "Natahakamu ila Yahud." Ya. Mari kita berhukum dengan seorang Yahudi. Tokoh Yahudi. Kenapa? Di ilminya annahum ya'khuduna rishwah. Karena si munafik tadi itu mengetahui bahwa orang Yahudi itu suka mengambil uang suap. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Orang Yahudi tadi inginnya jujur-jujuran, ya, menjadikan Muhammad sebagai hakim. Namun ternyata orang munafik tadi sebaliknya, ingin menjadikan orang Yahudi sebagai hakimnya. Namun ternyata fattafaqa ayyatiyakahinan fi juhainah. Namun keduanya akhirnya sepakat untuk mendatangi seorang dukun di kabilah Juhainah. Dukun. Ya. Fayatahakama ilaih. Yang kemudian akhirnya keduanya pun yang menjadikan si dukun tadi sebagai hakim terhadap pertikaian atau perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Yang kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kisahnya. Ya, kemudian yang melatar belakangi turunnya firman Allah ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-60. Ya, fanazalat alam tara ila alladziina yaz'umun. Ya. Seperti yang disebutkan di awal pertemuan kita. Ya, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduuna an yatahaakamu ila taghut. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tidakkah kau melihat wahai Nabi kepada orang-orang yang mereka menyangka beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an, demikian pula kitab-kitab suci yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, rasul-rasul sebelummu. Namun ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut, itu kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, sementara sungguhnya mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk mengingkarinya, untuk mengkufurinya. Ya, namun demikian syaitan yang berusaha dan menginginkan untuk menyesatkan manusia ya di kesesatan yang sangat jauh. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah terkait dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini, kita sambung insyaallah pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.